yang gaduh. Pakaian anak kita dah sedia, kuih ketupat yang abang janjikan itu, marilah dihidangkan untuk kamu. Di pagi hari raya yang mulia, marilah pergi ke rumah mertua. Bermaaf-maafan bersama, bermaaf kita suami istri. Selamat menyambut hari ini.